Ya Allah, ya Tuhanku, amin. Ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Amin. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya